Yan. Siap nyanyi. Pelan-pelan. Erika memerikai. Terus. Eh, enggak bisa, Kak. Mabok, Kak. Angkat. Ani. Kalau kamu jalan toh, dadah, dadah ke sini. Dadah, ke sini tanganmu. Ya, seolah-olah kamu berangkat sama-sama, sama-sama semua. Ulang ya, ulang. Habis kah? Habis. Coba putar lagunya. Putar. Pelan-pelan. Dengan lagu, pelan-pelan.